بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد ابن كثير، melanjutkan pembahasan kita pembacaan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Kita masih berada pada bab nafkah ala abdihi wa khadimihi sadaqah, yaitu nafaqatul rajul ala abdihi wa khadimihi sadaqah. Ya, telah kita ambil hadis Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an tentang apa yang kita berikan kepada diri kita termasuk padanya sedekah, dan apa yang kita berikan kepada anak kita termasuk sedekah, begitu juga makanan yang kita berikan kepada istri kita pun termasuk sedekah, dan kepada pembantu atau budak pun juga dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya yaitu telah berkata kepada kami Muhammad bin Kizir. Sering kita lewati beliau. Siapa Muhammad bin Kizir, ada yang ingat? Indaman? Al-Basri. Naam, Abu man? Abu Abdullah Al-Abdi Al-Basri. Naam. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala akhbarana Sufyan wa huwa Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri. Qala an Muhammad ibn Ajlan. Pada beberapa hadis yang lalu telah kita ambil siapa Muhammad bin Ajlan di sini? Naam. Hisham. Muhammad bin Ajlan. Pada beberapa hadis yang lalu kita ambil pada bab la yukallahu al-'abd min al-'amal ma la yutiq. Hadis Abu Hurairah. Naam. Ibnu Ajlan, ya. Muhammad bin Ajlan biasa dikenal dengan Ibnu Ajlan. Beliau adalah Al-Qurashi. Qala 'anil Maqburi 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah memerintahkan untuk bersedekah. Ya, untuk berapa? Bersedekah, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya, bagaimana saya bersedekah, maka Rasulullah pun memerintahkan dengan tafsil yang akan kita baca sebentar lagi. Yang dimaksud sedekah di sini imma sedekah mustahabbah atau wajibah. Artinya terkadang yang wajib juga disebut sedekah, namun kebanyakannya sedekah digunakan untuk sesuatu yang mustahab, yang tidak wajib. Tapi terkadang zakat pun diberi nama sedekah. Ya. Oleh karenanya mungkin kita katakan sedekah di sini dengan apa? Dengan nafkah. Nafkah imma mustahabbah atau wajibah, ya, antara dua. Qala fa qala rajulun, maka telah berkata seseorang, indi dinar, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Itu ketika Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah, maka seseorang bertanya kepada Rasul, indi dinar, aku punya dinar ya Rasulullah. Qala anfikhu ala nafsik, kata Rasulullah, berikanlah, nafkahkanlah dinar tersebut kepada dirimu. Artinya gunakan untuk badanmu, kata Rasulullah. Qala indi akhar, indi akhar, saya masih punya yang lain ya Rasulullah. Qala anfikhu ala zaujatik, jika demikian maka berikan kepada istrimu. Qala indi akhar, masih ada yang lain ya Rasulullah. Qala anfikhu ala khadimik thumma anta absar, yang terakhir kata Rasulullah, berikanlah harta tersebut sebagai nafkah untuk pembantumu atau budakmu, kemudian setelah itu engkau pandang siapa yang berhak untuk menerimanya setelah itu. Potongan hadis ini atau potongan apa yang diperintahkan Nabi SAW di dalam hadis ini, yaitu anfikhu ala khadimik, sebagai syahid. Sebagai apa? Sebagai inti, al-imam al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini pada bab nafaqatul rajul ala abdihi wa khadimihi, sebagai sedekah. Ya, nafkah yang dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segi pendalilannya zahir amat jelas, ya. Rasulullah memerintahkan untuk memberikan nafkah kepada pembantu atau kepada budak. Ya. Artinya ini adalah bagian daripada perkara yang disyariatkan. Bagian daripada perkara yang disyariatkan. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini, ya, dalam hadis yang mulia ini, ya, hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, terdapat sekian fawaid, di antaranya zahir dari apa yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu nafkah kepada pembantu. Kemudian yang kedua, di sini terdapat bagaimana tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tarbiyah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Luar biasa, ya. Luar biasa kalau kita mau melihat, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam banyak hadis. Itulah gambaran daripada apa? Gambaran daripada terbiah, ya, dari Nabi SAW. Contohnya ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada seorang anak, ya, sammillah kul biyaminik, ya, makanlah dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan tangan kanan, kul mimma yalik. Inilah bentuk tarbiyah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sih tarbiyah itu? Ya, tarbiyah ini adalah merupakan bentuk inayah, ya. Perhatian kita, ya. Perhatian kita terhadap selain kita. Baik itu anak-anak, baik itu saudara, baik itu teman, kerabat dan seterusnya dari kalangan kaum muslimin. Ya. Perhatian kita yang kemudian dengan itu kita memberikan kepada mereka apa yang kita ketahui daripada nasihat-nasihat, daripada ilmu. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Begitu juga orang tua. Ya. Begitu juga apa? Orang tua. Yang diantara kewajiban mereka adalah memberikan tarbiyah yang baik kepada anak-anak mereka. Ini yang pertama. Pertama kali yang menjadi murabbi. Yang pertama kali memberikan arahan kepada anak adalah kedua orang tua. Ya. Rasulullah SAW menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian ini adalah sebagai penanggung jawab. Ya. Setiap kalian ini mengatur. Ya. Dan masing-masing kalian akan ditanya pula atas apa yang kalian atur. Ya. Presiden akan ditanya tentang rakyatnya. Apakah dia sudah memberikan yang terbaik bagi mereka atau tidak. Begitu juga ar-rajul ra'in, seorang laki-laki pun bertanggung jawab. Ya. Atas siapa? Atas keluarganya. Atas anak-anaknya, atas istrinya. Bertanggung jawab. Dan itu akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang ibu pun juga punya tanggung jawab. Al-mar'a ra'iyah. Bertanggung jawab atas anak-anaknya. Bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana tarbiyah anak-anaknya. Dan juga rumah tangganya. Apa yang menjadi tugasnya di rumah. Mengatur, masak, kemudian membersihkan rumah dan lain sebagainya. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepadanya sebagai para pendidik, para pengajar, para mudarrisin di sebuah lembaga, di sebuah pondok pesantren atau TPQ atau sekolah dan yang lain sebagainya. Ya. Maka mereka pun punya tanggung jawab untuk memberikan tarbiyah yang baik untuk anak-anak didiknya. Ya, karena ini adalah amanah. Ya, ini adalah amanah. Memang yang pertama adalah kedua orang tua. Kemudian setelah itu, ya, di antara amaliyah yang harus kita lakukan adalah mencarikan tempat belajar yang baik untuk anak-anak kita. Ya, tempat belajar yang baik untuk anak-anak kita. Maka disitulah tanggung jawab kita. Tanggung jawab para mudarrisin, para murabbin, ya, para pengajar, termasuk para musyrifin. Maka itu adalah amanah yang harus betul-betul kita pegang amanah tadi. Karena ini adalah bagian daripada dakwah ilallah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perbuatan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Ya. Siapa yang ucapannya lebih baik daripada mereka-mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka tidak ada yang lebih baik. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Ini adalah tarbiyah. Ya. Bagian daripada apa? Tarbiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita, ya, untuk memperbaiki anak-anak kita, untuk mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang baik dan menjauhkan mereka dari api neraka. Ya. Maka ini bagian daripada tarbiyah, ya. At-tarbiyah, ya, diambil dari kata Rabb, ya, diambil dari kata Rabb yang artinya adalah yang memiliki, yang mengatur dan lain sebagainya. Tentunya lafaz ini tidak boleh digunakan secara mutlak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika ingin digunakan kepada selain Allah, maka harus ada idhofahnya. Ya, harus ditambahkan sesuatu di sana. Rabbul bait atau rabbul manzil, rabbus sayyarah, ya. Yaitu yang punya rumah, yang punya mobil dan seterusnya. Adapun kepada Allah secara mutlak, nah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Diambil dari kata itu, tarbiyah diambil dari kata Rabb. Artinya mereka para murabbi yang mengatur, mengajar, mereka juga punya wewenang untuk mengatur. Ya, mengatur anak-anak bagaimana mereka menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, "Kunu rabbaniin." Jadilah kalian rabbaniin. Ya. Apa itu rabbaniin? Ya, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbaniin dengan apa yang kalian pelajari. Apa yang kalian ajarkan daripada Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian pelajari. Ya. Inilah tarbiyah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan ilmu dari kecil. Ya, dari kecil. Sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit. Dan hukum asalnya adalah birrifq wal lin. Hukum asalnya adalah dengan lemah lembut, bukan dengan ghilzah, bukan dengan kasar, dengan kaku, dengan kekerasan. Abadan, ya. Bukan itu, ya. Hukum asal daripada tarbiyah. Bukan tarbiyah ini dengan tongkat. Bukan tarbiyah ini dengan caci maki, dengan hentakan dan sebagainya. Namun apa arifku makana fi syai'in illa zana. Kelemah lembutan itu ketika digunakan akan membuat segala sesuatu itu indah. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada gulam tersebut, ya gulam, kul, kul makanlah dengan tangan kananmu. Kul mimma yalik, makanlah dengan apa yang ada di hadapanmu. Ya. Dengan cara yang baik. Ini menjadi fenomena, ya, di banyak tempat. Ya, karena sebagian orang tidak mau mendidik kecuali dengan apa? Dengan kekerasan. Dan ini adalah salah. Yang seperti ini tidak tepat. Sempat kita sampaikan bahwasanya bukan yang namanya memukul itu dilarang. Ya. Bukan yang namanya memukul itu dilarang. Rasulullah SAW menyatakan, ya, pernah menyatakan, muru abna'akum bis-shalah, perintahkan anak-anak kalian dengan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukullah mereka ketika mereka usia 10, mereka tidak mau sholat. Ya, artinya di dalam Islam bukan sesuatu yang dilarang. Namun bukan itu asalnya. Perintah disampaikan ilmu dengan lemah lembut, ya. Dengan muda'abah, dengan bermain-main dengan mereka dengan tutur kata yang baik. Itulah hukum asalnya. Islam mengajarkan kita dengan yang seperti itu. Ya. Kepada siapa saja, besar, kecil, tua, muda, dengan tabassum, dengan senyum. Ya. Dengan diberikan motivasi demi motivasi. Demikian kita diajarkan, ya. Ya, sekarang mengapa ketika kita menyampaikan dengan baik-baik bisa diterima, kemudian harus kita pukul? Kemudian harus kita apa? Harus kita kerasi, harus kita kasari, harus kita pelototi. Ya, kenapa demikian? Ketika anak-anak kita mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, ketika tidak, kita cari cara yang lain. Ya, kita cari cara yang lain, ya, dengan cara misalnya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, tahadu tahabu, berilah hadiah, ya, saling memberikan hadiahlah kalian karena dengan itu kalian akan saling mencintai misalnya. Akan saling apa? Mencintai. Kita secara tidak langsung ketika memberikan sesuatu kepada saudara kita, ya, baik itu anak didik ataupun siapa saja, itu akan tumbuh di dalam hati mereka yang menerima pemberian dari kita, syai' minal muhabbah, sesuatu dari kecintaan, ya, akan tumbuh, akan terpupuk di sana. Ya. Maka mungkin ini bisa jadi cara atau cara yang lain misalnya, ya, ketika nasihat sudah tidak mampu, diperintah juga tidak bisa, mungkin diberikan sedikit hukuman yang terdapat padanya efek jera misalnya, ya, difikirkan bagaimana cara yang terbaik, ya, di dalam mentarbiah anak-anak. Kalau kita sadar bahwasanya ini adalah sebuah amanah, kalau kita sadar bahwasanya tarbiah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dari orang tua ataupun para pendidik, para pengajar, maka kita harus pikirkan bagaimana cara yang terbaik yang tidak menyelisihi kitab Allah dan tidak menyelisihi sunnah. Ya. Kita harus pikirkan sama-sama. Memang capek. Naam. Capek. Berat. Berat. Maslahatnya kembali kepada kaum muslimin. Biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya kepada mereka-mereka yang mau bersabar. Ya, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan pahalanya kepada mereka-mereka yang mau bersabar dengan tanpa hisab. Ya, luar biasa kedudukan sabar ini dalam tarbiyah, di dalam mendidik anak, di dalam mengurus istri, di dalam menghadapi tetangga yang jelek dan lain sebagainya. As-sabr, as-sabr. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Inilah keberuntungan yang hakiki. Ya, ketika dia mau apa? Mau bersabar. Syahidnya barakallahu fikum, di sini terdapat tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan contoh-contohnya banyak. Ya. Contoh-contohnya banyak. Di dalam hal ini Rasulullah mentarbiyah para sahabatnya untuk senantiasa memberikan nafkah. Dan nafkah itu ada jenjangnya. Ya, kepada dirimu dulu yang pertama. Ya. Sehingga engkau dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari meminta-minta. Karena meminta-mintanya adalah perkara yang tercela. Perkara yang apa? Yang tercela. Jadi cukupkan dirimu ketika engkau punya uang. Apa yang kau butuhkan maka ambillah. Anfiqhu ala nafsik. Ya, keluarkan dinar itu untuk dirimu. Jika engkau butuh mobil misalnya, engkau butuh rumah, engkau butuh untuk bayar SPP anak, engkau butuh untuk ini itu dan lain sebagainya, maka anfiqhu ala nafsik. Untuk dirimu yang pertama. Masih ada ya Rasulullah, anfiqhu ala zaujatik. Ini bentuk tarbiyah yang kedua dari Rasulullah SAW. Berikan hak istrimu. Ya. Berikan hak apa? Istrimu. Apa yang dia butuhkan untuk makannya, apa yang ia butuhkan untuk mengurus dapurnya, apa yang ia butuhkan untuk anak-anaknya, maka ini adalah jenjang yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika sudah semua keluarga, anak semua, anfiqhu ala khadimik, maka berikan hak pembantumu atau budakmu. Setelah itu, ya, anta absar, engkau lebih tahu kepada siapa. Ya. Rasulullah SAW pada awal-awal kita pernah kita baca sekian hadis, pernah ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Ya, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik. Kata Rasulullah, ummak, ibumu. Tiga kali Rasulullah SAW menyatakan ibumu. Thumma abad, kemudian bapakmu. Thumma al-aqrab fal-aqrab, kemudian yang terdekat dengan kita. Terkadang sebagian orang, barakallahu fikum, yang jauh, yang tidak dia pandang dan tidak ada kerabat, dia hirs padanya. Oh, ada ikhwah di sana, masya Allah, begini, begitu, dan sebagainya. Namun, al-aqrab ilaih, orang yang terdekat dengannya, baik itu tetangga, baik itu kerabat, ya. Ini yang utama, ya, kerabat ini. Kita menutup mata. Sedangkan kerabat dia tidak bisa makan. Atau sakit di tempat tidur, tidak bisa berjalan. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Tidak ada yang membantunya misalnya. Tapi yang ada jauh, dia transfer ke sana untuk bantu fulan yang ada di sana. Sedangkan kerabatnya sendiri seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Anta absor, engkau lebih bisa memandang. Siapa yang dipandang lebih baik, al-aqrab wal-aqrab, yang lebih dekat dengan kita, ya, lebih dekat dengan kita, yang utama. Termasuk tetangga, kerabat, walaupun rumahnya jauh, tapi masih lebih dekat kepada kita. Maka mereka jauh lebih berhak mendapatkan kebaikan dari kita daripada yang jauh. Ya. Kerabat pun juga bermacam-macam. Mana yang lebih berhak? Ya, setelah bapak, setelah ibu, ibu, bapak, kemudian kerabat, ada saudara-saudara. Ya, kemudian ada paman dari bapak, paman dari ibu, dan seterusnya. Ya, ke atas, ke bawah. Ya. Inilah barakallahu fikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita. Adalah contoh bagi kita di dalam melakukan setiap langkahnya, setiap perkaranya. Jika beliau mencontohkan kepada kita bagaimana beliau mentarbiah sahabat-sahabatnya, maka dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai contoh. Ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri kalian, ya, pada diri Rasulullah SAW untuk kalian uswah, contoh yang baik. Ya. Ketika Rasulullah SAW memberikan ihtimam terhadap terbiah kepada umat ini, maka itu pun juga contoh bagi kita untuk kita lebih memperhatikan terbiah kita terhadap umat ini, ya, terhadap anak-anaknya kaum muslimin, terhadap saudara-saudara kita ahlul iman, terhadap tetangga kita, orang-orang terdekat kita. Rasulullah SAW adalah min ahrasin nas, ya, orang yang paling semangat di dalam hal itu, ya, yang kemudian di sana langkah-langkah apa yang harus kita perhatikan di dalam mentarbiah umat ini, ya, yang pertama itu tadi sebagaimana Rasulullah memerintahkan kita untuk memberikan infak kepada diri kita, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita yang pertama adalah memperbaiki diri kita. Ini adalah langkah yang pertama. Bagaimana Anda mau mentarbiah orang lain kalau diri Anda adalah orang yang jelek? Ya. Contohkan contoh yang baik kepada manusia. Bukan riaan, bukan karena ria ingin dilihat orang. Bukan karena sum'ah ingin didengar. Oh masya Allah, Ustadz Fulan atau Ammi Fulan, subhanallah khayyir, masya Allah, ringan tangan. Lah, bukan itu tujuannya. Yang pertama, ikhlaskan niat. Ya, kita diperintahkan untuk memperbaiki diri kita. Allah menyatakan nambaku, selamatkan anfusakum, selamatkan diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Diperintahkan kepada siapa? Kepada diri kita terlebih dahulu. Baru setelah itu kepada keluarga. Baru setelahnya kepada orang lain. Ya, jangan salah. Sebagian orang tidak memperhatikan ini. Ini langkah awal yang harus kita apa? Kita perhatikan. Kemudian langkah yang kedua, ya, ajarkan kepada manusia kebaikan. Sebaik-baik kebaikan adalah tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tekankan kepada diri kita, maka ajarkan kepada manusia ini kebaikan. Sebaik-baik kebaikan adalah tauhid. Sejelek-jelek kejelekan adalah asyirku billah. Ya, ajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Ajarkan maknanya. Ya, maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ajarkan bahwasanya kalimat ini adalah sebuah kalimat yang menjadi pembeda antara keislaman dan kekufuran seseorang. Ajarkan bahwasanya kalimat ini mengandung dua unsur, yaitu nafi dan isbat, menafikan seluruh sesembahan yang ada di muka bumi ini dan sambil menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Ya, maka ini diantara langkah yang harus kita lakukan. Begitu juga untuk orang tua, ya, untuk orang tua, langkah-langkah mereka adalah memilihkan orang tua yang baik bagi anak kita, memilihkan ibu yang baik untuk anak kita, dan memilihkan bapak yang baik untuk anak kita. Ya, karena pengaruh murabbi yang pertama daripada seorang anak adalah bapak dan ibu. Jadi apa yang dilakukan bapak dan ibu adalah sebuah contoh bagi anaknya. Maka pilihlah orang-orang terbaik. Oleh karenanya Islam meletakkan perhatian dalam permasalahan ini. Ya. Rasulullah SAW menyatakan tungkihul mar'a li arba. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Lima liha, ada orang menikahi perempuan ini karena hartanya. Ya. Ini kita Rasulullah sedang bicara tentang keumuman manusia. Ada orang yang mencari istri karena dia orang kaya. Ya. Wali hasabiha, ada orang yang mencari istri karena keturunannya. Oh, fulanah ini ternyata anaknya fulan. Dan fulan ini masya Allah orangnya baik. Dan fulan ini keluarganya baik-baik. Memang pengaruh, Pak. Ya, memang pengaruh. Ada pengaruhnya. Ketika seorang anak tumbuh dan dididik di keluarga yang baik, maka kemungkinan besar anak tersebut setidaknya tahu tentang kebaikan. Ya, setidaknya tahu tentang kebaikan. Ada orang yang hanya memperhatikan ini saja. Ada, kata Rasulullah SAW, orang yang menikahi wanita karena agamanya. Karena apa? Karena agamanya. Ya. Jadi karena kecantikan, karena keturunan, karena kekayaan, tiga. Yang keempat, karena agamanya. Ya, karena apa? Karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Maka pilih yang agamanya baik, kata Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk memilih agama yang baik, karena dari sisi akhlak. Maka ini masuk. nantinya. Bagaimana dia bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Subhanallah. Ya, banyak sekali cerita-cerita dari ummahat ya, yang ada di luar sana atau mungkin di dalam negeri sini bahkan. Ya, mereka para hafizat kitabillah, para penghafal Quran yang berusaha untuk mendidik anaknya sebagai hufadzul Quran. Anak-anaknya dididik sebagai para penghafal Al-Quran sedini mungkin. Berangkat dari siapa? Dari orang tua. Dan itu tidak harus orang tuanya hafal Quran. Ya. Namun biasanya ketika orang tuanya seperti itu, maka dia akan lebih semangat di dalam membuat anaknya menjadi orang yang baik dan lebih daripada dirinya. Ya. Maka sedini mungkin dia didik anaknya dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya, di antara yang mungkin harus kita perhatikan adalah pilihlah nama yang baik untuk anak-anak kita. Ya. Nama ini punya pengaruh yang besar. Nama punya pengaruh yang besar terhadap yang diberi nama. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, ya, nama ini punya pengaruh. Ya, nama punya pengaruh. Jangan dikira tidak ada pengaruhnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengganti sekian sahabat namanya. Diganti namanya. Fulan namanya ini diganti menjadi Fulan. Ya. Kenapa? Karena nama ini punya pengaruh besar di dalam yang atas mereka-mereka yang diberi nama. Fa'ala kulli hal. Begitu juga ketika anak sudah mulai besar, cari tempat pendidikan yang baik untuk mereka. Pendidikan yang mengajarkan kepada mereka kitab Allah, yang mengajarkan kepada mereka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mendidik mereka di bawah tarbiyahnya para salaf ya. Mereka-mereka yang memegang tarbiyahnya para salaful ummah, tarbiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang diajarkan adalah merupakan bimbingan daripada syariat. Ini adalah hakikat tarbiyah yang terbaik. Ya. Kalau Anda tanya, apa, bagaimana patokannya sih sekolah yang baik? Sekolah yang baik itu adalah sekolah yang mengajarkan murid-muridnya, yang mengajarkan anak-anak kita segala sesuatu yang dikembalikan kepada kitab Allah, dikembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan. Dari sisi ilmu dan juga diajarkan untuk mereka beramal daripada ilmu yang ia miliki. Ya, ini sekolah yang terbaik. Maka mari ya para mudarrisin, begitu juga para tulab, ya. Kita bersama-sama membangun madrasah kita ini, tempat pendidikan kita ini Ibnu Umar sebagai madrasah yang dibangun di atas kitab Allah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Ala kulli hal, intinya pada hadis ini ya, kita akhirnya kemana-mana ini tadi. Fala bas insyaallah nastafid dari apa yang kami sampaikan. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mungkin azan dulu, setelah azan dilanjutkan apa? Setor hafalan. Baik. Tafadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Intinya pada hadis ini Nabi kita alaihi salatu wassalam mentarbiyah kita semua, walaupun yang ditujukan adalah para sahabatnya, namun itu juga untuk umatnya. Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memberikan nafkah kepada diri kita, kepada istri, kepada keluarga, kemudian tidak lupa di sana kepada raqabah, kepada budak, dan juga pembantu. Diperkuat juga dengan hadis yang telah lalu, dan juga sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, dinar anfaqtahu, dinar yang engkau nafkahkan, fi sabilillah, di jalan Allah, dinar anfaqtahu fi raqabah, begitu juga dinar yang engkau nafkahkan, kau keluarkan sebagai nafkah untuk budak, ya, wa dinar tasaddaqta bihi ala miskinin, dan dinar yang engkau sedekahkan untuk orang-orang fakir miskin, wa dinar anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang engkau keluarkan untuk keluargamu, itu semua adalah dinilai sedekah di sisi Allah, wa a'dhamuha ajran, dan yang paling besar pahalanya, kata Rasulullah SAW, alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau berikan kepada keluargamu. Tayyib, insyaallah tiga anak yang menghafal hadis sebelumnya, angkat tangan. Tiga. Tayyib, tidak ada sama sekali. Hah? Tidak ada yang menghafal. Arman. Tayyib, namanya siapa? Hah? Kanza. Tayyib, Kanza. Adnan. Tayyib, bismillah, ya Allah, Arman. Bab la yukallifu al-'abd. Nafal. Baik. Akhbarani. نعم جزاك الله خير تفضل أجنان حدثنا عبد الله ابن عجلان للمملوكي ولا يكلف حدثنا مشدد نافع طيب sudah hampir itu aja nah خلاص هات حدثني Dah satunya. Baik, jazakumullah khair. Untuk selanjutnya hadis terakhir kita, yaitu hadis Muhammad atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dihafalkan insyaallah tiga anak yang nyetor, dan jika ada yang bisa menyetorkan hadis dengan maknanya serta penjelasannya, insyaallah ada hadiah menarik. Ya, ada hadiah menarik biiznillah. Nanti hadiahnya diambil di Ami Zakaria. Ya, Ami Zakaria. Ya, insyaallah beliau siap siaga. Diingat-ingat hadis dengan maknanya dan penjelasannya. Serta apa? Serta walaupun sedikit dari perawi-perawinya. Itu namanya fulan, misalnya Muhammad bin Katsir, siapa tadi? Ya. Abu Abdullah misalnya. Ya. Insyaallah siap. Ada hadiah menarik biidznillah. Tayyib, naktafi bihadal qadar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na. Innahu waliyudzalika. Walqadiru alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.